Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita membahas kitab Fadlul Islam, di mana kita sedang membahas bab yang berkaitan dengan wajibnya untuk masuk ke dalam Islam dan berpegang dengan Islam tersebut secara kafah, secara keseluruhan, dan di samping itu meninggalkan segala perkara yang selain Islam, tidak berpegang dengan aturan-aturan atau syariat-syariat selain syariat Islam. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil yang disebutkan dan sudah kita bacakan pada kesempatan yang telah lalu, al-muallif Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan ayat pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Yaitu, terimalah Islam ini secara keseluruhan, imani seluruhnya. Jangan beriman hanya dengan perkara-perkara yang cocok dengan hawa nafsu saja. Kemudian perkara-perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan ditolak mentah-mentah. Yang wajib adalah beriman dengan keseluruhannya, walaupun kemudian dalam hal amalan, ya, kita beramal dengan apa yang kita mampu dari Islam tersebut. Ya. Kewajiban-kewajiban yang kita mampu, ya, kita laksanakan. Ya. Adapun kemudian apabila kita memiliki uzur, tidak bisa melaksanakan suatu kewajiban, maka itu menjadi uzur bagi kita untuk tidak melaksanakannya. Ya. Demikian pula keharaman-keharaman kita tinggalkan secara keseluruhan. Dan apabila kita terjatuh kepada perbuatan meninggalkan kewajiban atau melanggar keharaman Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwa kita telah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan syariat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita tolak, ya. Namun sendaki kita mengaku, ya, dan meyakini bahwasanya kita lah yang bersalah, kita yang terjatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan kemudian kita mengabaikan atau menjadikan syarat tersebut kita tolak mentah-mentah, maka inilah yang seharusnya kita yakini, kita imani, kita mengimani Islam secara keseluruhan, tidak ada yang kita tolak dari agama Islam tersebut. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan ayat yang selanjutnya. Qala rahimahullah wa qawluhu ta'ala. Dan firman Allah ta'ala. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Surat An-Nisa ayat yang ke-60. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka menyangka bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan juga beriman kepada apa yang diturunkan sebelummu? Ini ayatnya masih dilanjutkan sebenarnya, ya. Dan pada lanjutannya sebetulnya ada perkara yang harus dibahas dalam poin ini, dalam bab ini, yang nanti insya Allah akan disampaikan secara utuh ayat tersebut oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam syarahnya. Sehingga akan jelas hubungan antara ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu masuk ke dalam Islam secara utuh, secara keseluruhan. Kita baca syarah dari Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala wa min ad-dukhul fi al-islam kafatan tahkim asy-syari'ah. Dan termasuk perbuatan masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, yaitu berhukum dengan syariat. Itu berhukum dengan syariat Islam yang dimaksud. Syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang harus kita jadikan hukum yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah yang dibahas dalam ayat ini sebetulnya. Yang nanti akan kita lewati pembacaan atau penyebutan dari ayat tersebut secara lengkap. Qala fa hadhihi min umuril Islam. Maka perkara ini adalah termasuk perintah-perintah atau perkara-perkara yang terkandung di dalam Islam. Menjadikan syariat sebagai hukum yang diterapkan. Qala fal ladzi yad'i annahu muslimun walakinahu ya'zilu asy-syari'ata 'anil hukmi wa yuhakkimu al-qawanin fa hadza laysa musliman. Maka seorang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang muslim, akan tetapi dia meninggalkan syariat atau menanggalkan syariat tersebut dari hukum, itu tidak diberlakukan sebagai hukum, kemudian menjadikan undang-undang buatan manusia sebagai hukum, maka yang seperti ini bukanlah muslim. Ya. Yang pada perkara ini sebetulnya ada rincian-rincian yang harus kita jabarkan, yang insya Allah akan kita sampaikan nantinya. Maka ini termasuk perkara yang penting dalam agama Islam. Menjadikan syariat sebagai hukum yang diterapkan. Dan tidak menerapkan hukum-hukum buatan manusia yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Yang sebetulnya syariat sudah mengatur demikian, kemudian diterapkan hukum pada permasalahan yang sama, ya, yang merupakan buatan manusia dengan hukum yang lainnya. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Dan orang yang melakukan seperti ini, ya, bisa terjatuh kepada kekufuran yang nanti akan kita sebutkan rinciannya. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan, qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, alam tara ila alladhina yazumun. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang menyangka? Qala yazumun, Allah Subhanahu wa taala bersabda, yazumun menyangka. Menyangka bahwa apa? Bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diturunkan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Hanya persangkaan saja. Qala wazza'mu akdzabul hadis. Dan persangkaan adalah perkataan yang paling dusta. Sekedar persangkaan, ini adalah persangkaan atau perkataan yang paling dusta. Ya. Qala fadalla ala anna da'wahum laysat sahihatan. Maka dari lafaz yang di sebutkan dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya persangkaan mereka tersebut atau pengakuan mereka tadi bukanlah persangkaan yang benar. Mereka hanya mengklaim saja bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad atau beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan bahwasanya sebetulnya mereka tidak beriman, ya. Mereka hanya mengklaim saja bahwasanya diri mereka beriman. Namun sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak menjadikan syariat sebagai hukum yang mereka terima, yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang akan disebutkan dalam lanjutan ayat. Disebutkan setelahnya lanjutan dari ayat tersebut, yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Mereka menyangka bahwasannya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum engkau. Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Mereka ingin untuk berhukum kepada taghut. Itu kepada peraturan selain peraturan Allah. Hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum buatan manusia. Hukum yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada syariat Allah sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghukumi di antara mereka. Ya. Namun mereka mencari hukum yang lainnya, tidak ridha dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ridha dengan hukum yang diambil dari syariat Islam. Mencari hakim yang lainnya yang bisa menghukumi dengan sesuai hawa nafsu mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Ya. Tidak meridhai syariat sebagai hukum yang diterapkan antara mereka. Qala yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bihi. Mereka ingin untuk mengambil hukum kepada taghut dalam keadaan mereka sudah diperintahkan untuk kufur terhadap taghut tersebut, meninggalkan taghut, meninggalkan segala peraturan-peraturan, hukum-hukum selain hukum syariat Islam. Sudah diperintahkan untuk mengkufuri hal tersebut, namun mereka justru datang kepada seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yuridu syaitanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Namun syaitan menginginkan mereka untuk atau menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Mereka telah diperintahkan untuk berhukum dengan hukum Allah, kufur dengan taghut, hukum-hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka disesatkan oleh syaitan, sehingga mereka lebih memilih hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala untuk diterapkan, untuk memutuskan perkara di antara mereka. Qala fala budda min al-hukmi bima anzala Allah. Maka harus untuk berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Itu dengan syariat Allah. Amma alladhi yufsil hukma bima anzala Allah nihaiyan wa yaj'alu mahalla dhalika al-qawanin hadha laysa bimuslimin walau kana yazumu annahu muslimun. Adapun seorang yang menjauhkan hukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan secara keseluruhan, menghapuskan syariat tersebut, tidak diterapkan sebagai hukum yang diterapkan, wa yaj'alu mahalla dhalika al-qawanin, kemudian menjadikan undang-undang buatan manusia untuk menempati tempat tersebut sebagai hukum yang diterapkan di masyarakat. Hadza laysa bimuslimin walau kana yazumu annahu muslimun. Ini bukanlah seorang muslim walaupun dia mengklaim bahwasanya dirinya adalah muslim. Wa hadza fil Qur'an, dan ini ada dalam Al-Qur'an. Itu dalam ayat tadi, alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu? Ya. Dan juga apa yang diturunkan sebelummu? Mereka ingin untuk berhukum kepada tagut. Kemudian berkata Syekh Shalal Fauzan, "Undur yuridun." Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memakai lafaz yuridun, mereka menginginkan. Wa huwa ibaratun an niyyatin fil qalbi faqat. Dan iradah tadi, keinginan itu apa? Niat di dalam hati saja. Cuma sekedar niat dalam hati untuk berhukum kepada fulan. Dia tahu fulan ini berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang menetapkan suatu keputusan dengan hukum jahiliyah misalnya, atau hukum dari masyarakat kaum sana, kaum barat atau kaum timur, atau dari pemikirannya sendiri, bukan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, sekedar niat saja di dalam hatinya, maka telah jatuh hukum ini kepada dirinya. Maksudnya dia hanya berprasangka saja, mengklaim saja bahwa dirinya beriman, hanya sekedar dengan keinginan. Dikatakan sebagai seorang yang hanya menyangka-nyangka bahwa dirinya adalah muslim, mengklaim bahwa dirinya adalah muslim, padahal bukan. Nah, qala fa kaifa idza nafadha, maka bagaimana apabila dia menerapkan, betul-betul melaksanakan, bukan sekedar menginginkan untuk berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi betul-betul menerapkan. Menerapkan hukum selain hukum Allah, atau kemudian datang kepada orang yang menghukumi dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, qala fal amru ashad, maka perkaranya lebih parah tentu saja. Qala idza nawa bi qalbihi fa huwa laysa bi mu'min, fa kaifa idza naffadha? Apabila dia meniatkan saja dengan hatinya, dia bukan termasuk seorang mukmin, bukan tergolong seorang yang dikatakan beriman. Fa kaifa idza naffadha, maka bagaimana kiranya apabila dia betul-betul melakukan, melaksanakan, menerapkan hukum tersebut. Oke, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ini adalah suatu perkara yang memang harus difahami dengan mendalam, dengan tariqahnya ahlu sunnah wal jamaah, di mana berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala di sini memang ada rinciannya. Di sana ada berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan sebagai kufrun amali, kekufuran berupa amalan. Dan di sana ada berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan sebagai kufrun i'tiqadi, kufur secara akidah, keyakinan. Adapun kufrun amali, ini kufrun duna kufrin. Kufur asghar. Atau kufur kecil. Apa maksudnya kekufuran kecil tersebut? Kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Dan jangan salah, ini adalah tafsiran salaf. Ini adalah tafsirannya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat yang dijuluki sebagai terjemah Al-Quran. Seorang yang menerjemahkan, mentafsirkan Al-Quran. Ahli dalam hal tafsir. Beliau mentafsirkan ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, itu berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Maka mereka itulah orang-orang kafir. Ibn Abbas mengatakan apa? Laisal kufru alladhi tadhhabuna ilaihi, walakin kufrun duna kufrin. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Bukan kufur yang sesuai dengan anggapan kalian, itu keluar dari agama. Bukan itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Akan tetapi kufrun duna kufrin. Akan tetapi kekufuran di bawah kekufuran. Kufur asghar. Kufur yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Jadi sebetulnya lafaz kufur ini seperti lafaz yang lainnya. Ada lafaz kezaliman, ada lafaz kefasikan. Kezaliman, ada kezaliman yang besar, ada kezaliman yang kecil. Kefasikan, ada kefasikan yang besar, ada kefasikan yang kecil. Demikian pula kekufuran, kekufuran ada kekufuran yang besar, ada pula kekufuran yang kecil. Kezaliman yang besar yaitu kekufuran, keluar dari Islam. Kefasikan yang besar pun sama, keluar dari Islam. Ya. Demikian pula kekufuran. Kekufuran yang besar berarti keluar dari Islam. Namun kezaliman, kekufuran, dan juga kefasikan yang kecil berarti apa? Tidak keluar dari Islam. Tidak keluar dari Islam. Ya. Jadi ini kufrun duna kufrin. Kekufuran di bawah kekufuran. Kufur asghar. Itu apa? Ketika ya, kufurnya berupa kufur amali. Ya. Apa itu kufur amali? Itu dia mengamalkan ya, amalan tersebut berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak ada keyakinan di dalam hatinya bahwasanya yang selain atau hukum selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala lebih afdol daripada hukum Allah. Ya. Demikian pula tidak ada keyakinan di dalam hatinya bahwasanya hukum selain hukum Allah ini sama setara dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada keyakinan dalam hatinya bahwasanya hukum selain hukum Allah itu boleh diterapkan. Tidak ada keyakinan seperti itu. Berarti kekufurannya adalah kekufuran amali. Ya. Apa yang diamalkan ya, adalah kekufuran. Namun apa? Kufur kecil. Tidak mengeluarkan dari agama. Ketika sekedar amalan saja. Namun ketika disertai dengan i'tiqad, keyakinan tadi, ya, sebagaimana yang kita sebutkan, ya, misalnya dia meyakini, hukum selain hukum Allah ini lebih afdol. Undang-undang, coba lihat undang-undang begitu bagusnya disusun dengan begitu rapi dan kemudian ya, yaitu tersusun pasal-pasal tertentu ini, bab itu, kemudian semua perkara tercantum di situ, ada rapi. Bandingkan dengan hukum Allah tidak seberapa dan lain sebagainya. Ya. Mengatakan hukum selain hukum Allah adalah lebih afdal. Ya. Walaupun dalam hatinya, keyakinan dalam hatinya. Ya. Maka ini jelas kekufuran. Atau mengatakan sekadar sama saja. Antara hukum Allah dengan hukum manusia sama, setara. Ya. Hukum Allah bagus, hukum selain hukum Allah juga baik, hukum buatan manusia baik. Ya. Maka ini pun keyakinannya yang menjadikan dia terjatuh kepada kufur akbar. Kufur besar. Ya. Atau seorang yang mengatakan hukum Allah lebih afdol. Ya. Namun, boleh berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengapa. Ya. Maka ini apa? Maka ini pun terjatuh kepada kufur akbar. Terjatuh kepada kufur akbar. Adapun seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, namun dikarenakan hawa nafsunya, ingin jabatan, ya, ingin supaya memiliki posisi di hadapan manusia, ya, dan dia mengakui sebetulnya hukum Allah adalah lebih sempurna, dan tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini itu. Ya. Namun dia dikarenakan keinginannya untuk meraih jabatan politik tertentu. Ya. Kemudian dia itu berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala hanya karena hawa nafsunya dan keinginannya. Maka yang seperti ini tidak terjatuh kepada kufur akbar, tidak terjatuh kepada kufur i'tiqadi, namun terjatuh kepada apa? Kufur asghar. Berupa apa? Kufur amali. Rupa kufur amali, kufrun duna kufrin, ya, kufur kecil, tidak keluar dari agama Islam, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika kita mengetahui bahwasanya perkara yang menjadi pembeda adalah i'tiqad, keyakinan yang ada di dalam hati orang tersebut, ya. Dari mana kita mengetahui akidahnya, dari mana kita mengetahui keyakinannya, ya. Apakah dia pernah mengatakan dengan lisannya bahwasanya hukum selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala lebih afdal ataukah tidak? Ya. Ataukah kemudian dia pernah mengatakan hukum selain hukum Allah itu sama dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak? Ya. Ataukah dia pernah mengatakan bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah ini boleh-boleh saja? Ya. Ataukah tidak? Nah, ini harus dipastikan. Tidak bisa seorang dengan serampangan mengatakan dia berhukum dengan selain hukum Allah, ya, maka dia kafir. Tidak melihat kepada perinciannya. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Dan inilah caranya atau metodenya Khawarij dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Ya. Tidak ada kemudian tasabut atau kemudian iqamatul hujjah, ya, menegakkan hujjah terlebih dahulu, menasihati, ingin mengetahui sebetulnya apa yang dia yakini dalam hatinya mengenai hukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Langsung serta-merta melihat bahwasanya dia berhukum dengan selain hukum Allah, kafir. Ya. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Maka ahlu sunnah, ya, berbeda dengan khawarij, harus tahu perinciannya. Harus tahu bahwasanya di sana ada perbedaan antara seorang yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar untuk meraih tujuan duniawi, ya, tanpa i'tiqad, tanpa keyakinan yang tadi kita sebutkan tadi, dan seorang yang memang betul-betul ada keyakinan di dalam hatinya, ya, tentang perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, bahwasanya selain hukum Allah lebih afdal dan yang lain sebagainya. Dan di mana rincian-rincian seperti ini disebutkan oleh Syekh bin Baz dan juga disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh rahimahumullah dan yang selainnya dari kalangan para ulama, dari kalangan para ulama. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ketika pun sudah ada perkataan yang jelas-jelas menunjukkan bahwasanya dia meridhai hukum selain hukum Allah atau mengatakan hukum selain hukum Allah lebih afdal atau sama dan yang lain sebagainya, sudah jelas akidahnya, maka tentu saja kita tetap menyerahkannya kepada ulama, karena ini adalah perkara yang besar, menyangkut darah-darah manusia. Tentu tidak boleh kita serampangan memvonis begitu saja, kita serahkan perkaranya kepada para ulama, karena menyangkut perkara yang besar, menyangkut perkara yang sangat penting dan berkaitan dengan darah-darah manusia, maka tidak bisa kita memvonis begitu saja tanpa kemudian merujuk kepada para ulama dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, perkara yang patut kita pahami dalam bab ini, jangan sampai kita terjatuh kepada metodenya para khawarij dari zaman dulu atau zaman sekarang yang mereka selampangan dalam bab ini, yang para khawarij pada zaman dahulu, pada zaman para sahabat, mereka mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu yang menjadi amirul mukminin ketika itu. Namun ketika didebat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mereka tidak bisa menjawab. Dikarenakan mereka tidak berada di atas ilmu yang kokoh sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang ketika itu dengan izin Allah walhamdulillah, dari 6.000 orang yang berkumpul di Harura ketika itu dengan berdiskusi dan berdebat dengan Ibnu Abbas, dengan terjadinya perdebatan tersebut, maka banyak di antara mereka yang rujuk. Dari 6.000 tadi, 4.000-nya rujuk kepada kebenaran. Kemudian 2.000 yang keluar untuk memberontak kepada Ali radhiyallahu anhu. Tayyibakhawani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kepada ayat yang setelahnya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala wa qawluhu taala, dan firman Allah taala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Surat Al-An'am ayat yang ke-159. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka itu berkelompok-kelompok, engkau wahai Muhammad bukanlah bagian dari mereka sama sekali. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajak kepada persatuan dalam agama ini, tidak mengajak kepada perpecahan. Dan inilah ajaran Islam, untuk bersatu dan berjamaah, dan tidak lain jamaah tersebut, persatuan tersebut bisa diraih dengan berpegang dengan sunnah. Maka dikatakan apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang berpegang dengan sunnah dan mereka lah orang-orang yang berkumpul di atas sunnah tersebut. Baik. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya. Qala hadza fihi an-nahyu 'an at-tafarruqi fid-din. Ini di dalamnya ada larangan dari berpecah dalam perkara agama. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan dahulu mereka berkelompok-kelompok. Qala ay ahzaban wa jama'at, yaitu berhizib-hizib, yaitu berpartai-partai dan berkelompok-kelompok. Ini maksud dari syi'an. Qala hadha zammun wa tahdhirun. Ini adalah celaan dan peringatan. Fal muslimuna jama'atun wahidatun wa hizbun wahid. Maka kaum muslimin itu sebetulnya satu jamaah, satu kelompok. Hum hizbullah wa jundullah. Mereka adalah kelompok Allah dan juga pasukan Allah. Fala yanqasimuna ila ahzabin wa jama'atin. Maka mereka tidak terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah. Wa kullun yad'u ila hizbihi aw ila jama'atihi. Dan setiap orang mengajak kepada kelompoknya dan kepada jamaahnya. Wa yudallilul akharina wa yantaqisul akharin. Dan menjadikan orang yang lain atau menyesat-nyesatkan orang lain dan juga mencela yang lainnya. Hadza la yajuzu bainal muslimin. Ini tidak boleh terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Berkelompok-kelompok, kemudian setiap kelompok berfanatik kepada kelompoknya, ya. Padahal kelompoknya berada di atas kebidaan, berada di atas kebatilan, namun kebatilan tersebut yang mereka pegangi, kebatilan tersebut yang mereka jadikan patokan untuk mencintai atau membenci, ya. Sehingga orang-orang yang di luar jamaahnya, ya, ditahdir, ya. Hanya sekedar karena tidak berjamaah, tidak berkelompok dengan mereka, tidak bersatu dengan mereka. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Qala hadza la yajuzu bainal muslimin. Yang seperti ini tidak boleh terjadi di antara kaum muslimin. Hadza min umuril jahiliyah. Yang seperti ini termasuk perkara-perkara jahiliyah. Al muslimuna yadun wahidatun wa jama'atun wahidatun wa hizbun wahidun. Kaum muslimin adalah satu tangan dan satu jamaah dan satu kelompok. Wa idza ikhtalafu yarji'una ila al-kitab wa sunnah. Nah, ini patokannya. Apabila berselisih, ya, dan perselisihan itu pasti terjadi, yarji'una ila al-kitab wa sunnah. Kembali kepada al-kitab, yaitu Al-Qur'an dan juga sunnah. Ini patokannya, ya. Ketika terjadi khilaf di antara kaum muslimin, ya. Qala fa in tanaza'tum fi shay'in, disebutkan dalilnya, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surat An-Nisa ayat 59. Maka apabila kalian saling berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah. Kembalikan kepada Allah maksudnya apa? Kembalikan kepada Al-Qur'an, ya. Cari pemecahan tentang perkara tersebut, perselisihan tadi dalam Al-Quran. War Rasul, dan kembalilah kepada Rasul. Yaitu apa? Kepada Rasulullah SAW secara langsung ketika beliau masih hidup. Namun ketika beliau telah meninggal, ya kembalinya kepada sunnah beliau yang sudah beliau wariskan kepada umat ini, yang Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terdapat dalam kitab-kitab hadis dan juga telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab akidah, kitab-kitab fikih dan lain sebagainya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang seperti itu lebih baik, ya. Dan lebih ahsan. Lebih bagus, ya. Akibatnya, ketika sudah berhukum dan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ketika terjadi perselisihan. Qala fal wajib 'alal muslimina an yakunu jama'atan wahidatan wa hizban wahidan. Maka yang wajib bagi kaum muslimin, mereka menjadi satu jamaah dan menjadi satu kelompok, ya, tidak berkelompok-kelompok, tidak berpartai-partai, tidak terpecah belah, ya. Yang ini terjadi dengan apa? Dengan berhukum kepada Alkitab dan Sunnah tadi. Semua khilafat, semua perselisihan dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila ini dijadikan pedoman, niscaya kaum muslimin menjadi satu kelompok, tidak berpecah-pecah, ya, ketika betul-betul berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah yang memang merupakan dasar, landasan dari agama Islam. Qala wa idza ikhtalafu yatahakamuna ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila mereka berselisih, hendaknya mereka berhukum kepada kitabullah dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yaqulu kullu wahidin minhum. Dan jangan sampai setiap dari mereka berkata, nabqa ala ma nahnu alaihi. Kita tetap berada di atas apa yang kita tempuh, ya. Tidak mau rujuk, pokoknya metodenya begini, sudah begini, ya. Walaupun dalam Al-Quran berkata yang disampaikan hukum yang lainnya, disampaikan metode yang lainnya, bahwasanya metode yang kami tempuh ini salah, kami tidak mau untuk rujuk. Kami tetap akan menempuh jalan ini, ya. Jangan sampai ada yang berkata seperti ini, qala wala narji'u amma nahnu alaihi. Kita tidak akan rujuk dari apa yang kami tempuh sekarang ini. Hadza min umuril jahiliyah. Yang seperti ini termasuk perkara-perkara jahiliyah, ya. Yang ini kemudian menjadikan kaum muslimin semakin berpecah belah dari waktu ke waktu, ya. Di mana ketika ada yang diingkari, ya, dengan membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, pendapatmu salah, ya. Tarifahmu, metodemu salah, ya. Kemudian apa? Kemudian mereka tidak mau rujuk. Padahal sudah disampaikan hujahnya, sudah sampai dalilnya kepada mereka, tidak mau rujuk. Ya. Inilah yang kemudian menjadikan kaum muslimin semakin berpecah belah dari waktu ke waktu. Qala wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, lasta minhum fi syai. Engkau bukan termasuk bagian dari mereka sama sekali. Qala hadhihi bara'ah. Ini adalah sikap berlepas diri. Barra Allahu Rasulahu sallallahu alaihi wasallam min alladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan kemudian mereka berkelompok-kelompok, ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari para ahlul bidah, ya. Mereka orang-orang yang berfanatik dengan kebidahan mereka, dengan thariqah mereka, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk golongan mereka, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk golongannya orang-orang yang ingin bersatu di atas kebenaran, di atas jalannya Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Inilah golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya'ni jama'at, ya. Itu orang-orang yang berkelompok-kelompok. Fal muslimuna jama'atun wahidatun lan qisama wa la tafarruqa. Maka kaum muslimin adalah satu jamaah, tidak ada, yaitu pembagian, dan tidak ada berpecah belah. Wan niza'u wal khilafu sayahsul. Adapun perselisihan pasti akan terjadi, ya. Walakin yuhsamu bittahakumi ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi akan bisa dipecahkan, akan bisa diselesaikan khilaf tersebut, perselisihan tersebut dengan apa? Dengan berhukum kepada kitabullah dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kana ma'ahu shawab raja'na ilaihi. Maka barang siapa yang kebenaran ada bersamanya, kita merujuk kepadanya. Ini sikapnya halus sunnah. Siap untuk rujuk, ya. Bukan kemudian siap untuk membela pendapatnya mati-matian. Ini bukan sikap ahlus sunnah. Ahlus sunnah siap rujuk ketika dikatakan bahwasanya yang benar adalah fulan, adapun engkau dalam metode yang salah, maka siap untuk rujuk kepada pendapatnya fulan. Qala wa man kana ala khata'in yarji'u an khata'ihi wa la yata'assabu li ra'yihi aw hizbihi aw jama'atihi. Dan barang siapa yang berada di atas kesalahan, hendaknya dia rujuk dari kesalahannya dan tidak berta'assub kepada pemikirannya atau kepada kelompoknya atau kepada jamaahnya. Hadza sya'nul muslimin. Maka inilah sifatnya kaum muslimin, seharusnya seperti ini yang apabila ini diterapkan, niscaya tidak akan ada perpecahan di antara kaum muslimin. Ada perbedaan, ada perselisihan pendapat, namun perpecahan tidak akan terjadi. Perpecahan ini terjadi dikarenakan adanya ta'assub, sikap fanatik dan juga taklid kepada orang yang dianggap alim di antara mereka, di antara jamaahnya, tidak mau kemudian merujuk kepada apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah kalau tidak sesuai dengan metode jamaahnya, maka akan ditinggalkan. Ini yang kemudian menjadikan kaum muslimin berpecah belah. Yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada kaum muslimin secara keseluruhan, supaya mereka mau kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itu akan terjadi persatuan di tengah-tengah kaum muslimin biiznillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan bab ini pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.